Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqrara bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ. Jemaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa di malam hari ini melanjutkan pelajaran rutin kita dalam pembahasan kitab yang berjudul Hilyatu Talibil Ilm, Perhiasan Penuntut Ilmu, Adab-adab, Akhlak-akhlak yang seharusnya seorang penuntut ilmu, terlebih khusus dan kaum muslimin dan muslimat secara umum, untuk menghiasi dirinya. Penting untuk kita sama-sama saling mengingatkan dalam perkara yang satu ini, karena kata para ulama, adab, akhlak itu termasuk dari tanda kebahagiaan seorang muslim dan muslimah. Ya, dengan adab dan akhlak yang mulia, maka seseorang pun akan bisa memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan makhluknya. Ya, ini penting sekali. Tentang adab dan akhlak itu sangat kita perlukan dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan alhamdulillah, kita masih membahas tentang perhiasan adab dan akhlak yang berkaitan dengan diri pribadi penuntut ilmu itu. Ini berkaitan dengan dirinya sendiri. Bagaimana seorang penuntut ilmu, bagaimana seorang muslim dan muslimah itu menghiasi dirinya dengan perhiasan akhlak seperti ini. Di pertemuan yang lalu, jemaah sekalian, telah kita sebutkan apa yang dipaparkan oleh Syekh di poin yang ke-8, yaitu tahalli bil muru'ah, menghiasi diri dengan muru'ah. Ya, muru'ah itu adalah sebuah sifat yang menunjukkan harga diri dan kehormatan seseorang. dijaga tuh muru'ahnya kita, dijaga tuh harga dirinya kita, kehormatannya kita. Jangan sampai perbuatan kita, ucapan kita sendiri yang kemudian menjatuhkan, yang kemudian merusak muru'ahnya kita, harga dirinya kita, kehormatannya kita. Naudzubillah. Jadi penting ya, muru'ah ini jemaah sekalian, itu kemasannya banyak, seperti yang disebutkan oleh Syekh, min makarimil akhlak, dari akhlak-akhlak yang terpuji. Itu bagian dari muru'ah, bagian dari harga diri dan kehormatan seorang muslim dan muslimah. Ya, akhlak yang mulia. Wa talaqatul wajh, demikian pula wajah yang selalu berseri-seri. Ya, bukan orang yang setiap bertemu dengan saudaranya bawaannya mas sama jawab wajahnya. Ya, itu bukan bagian dari muru'ah. Apa sih sulitnya ketika bertemu dengan saudaranya kita, kita lepaskan senyumannya kita. Ya. Apa sih beratnya ketika kita bertemu dengan saudaranya kita dengan wajah yang berseri-seri, yang menunjukkan bahwa kita itu cinta dengan saudaranya kita. Kan enak. Ya. Enak tuh jemaah sekalian. Ya, itu bagian dari sedekah. Itu bagian dari pahala yang telah disebutkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan pernah meremehkan sesuatu dari kebaikan, walaupun hanya sekedar bermuka manis, bermuka seri, ya, dengan gembira di hadapan wajah saudara kamu ketika kamu bertemu. Masyaallah. Enak. Ya, lepas wajah senyuman yang keluar memang dari lubuk hatinya kita, bukan dibuat-buat, tapi memang murni tulus dari hatinya kita, karena rasa cintanya kita kepada saudaranya kita tersebut. Alhamdulillah, nikmat tuh. Ya, hilang semua tuh prasangka-prasangka yang jelek, seumurnya kita kepada saudaranya kita, demikian pula saudaranya kita kepada kita. Coba kalau ketemu dengan wajah yang penuh dengan senyuman, kan enak. Masya Allah. Ya, ya, enak. Tuh, jangan dipandang enteng tuh. Itu bagian dari pahala. Itu bagian dari sedekah. Subhanallah. Wa ibsya'is salam, demikian pula menyebarkan salam. Ini juga termasuk sunnah yang mahjur, yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya, dia cuma mau menyebarkan salam kepada teman-temannya saja, mau menyebarkan salam, mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal saja. Ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajarkan kita jamaah sekalian, tebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang kamu tidak kenal. Itu tuh kalau ingin menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan setengah-setengah. Ya. Ucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Salam. Ya, sekali lagi itu juga merupakan bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Ya, pahala di hadapan kita. Ya, kemudian kata beliau, ini masih banyak yang seperti yang kami sebutkan di pertemuan yang lalu. Kemudian kata beliau juga memperingatkan kita dari kebalikan untuk menjaga muru'ah. Beliau ingatkan juga kita, jangan sampai kita merobek dan merusak muru'ahnya kita. Ya, dari bentuk ucapan, perbuatan, dan akhlak-akhlak yang rendah. Seperti apa? Ujub, bangga diri. Ini penyakit luar biasa nih. Ya, ujub, bangga dengan dirinya sendiri, luar biasa. Ya, bercermin jamaah sekalian, siapa sih kita ini? Ya, mari sejenak berpikir. Kalau timbul rasa ujub di dalam dirinya kita, sejenak kita introspeksi dirinya kita, siapa sih kita? Apa sih kelebihannya kita? Apa sih kehebatannya kita? Kita makhluk yang lemah, kita makhluk yang banyak kekurangannya. Ya, maka kata para ulama rahimallahum ra'an, semoga Allah merahmati seseorang yang dia itu tahu kadar dirinya. Semoga Allah, kata para ulama, memberikan rahmat kepada orang yang tahu kadar dirinya. Tahu. Cermin dong, siapa kita? Ya, kita makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Kita makhluk yang punya kekurangan. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah dan di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala? Jangan pernah menyangka untuk mendapatkan kemuliaan dengan menempuh akhlak-akhlak yang rendah seperti ini. Jangan pernah menyangka bahwa kemuliaan, penghormatan dari manusia bisa kita dapatkan dengan membanggakan diri kita di hadapan mereka. Justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang berbalik dari apa yang diinginkan bagi orang-orang yang merasa ujub, bangga dengan dirinya sendiri. Mereka akan mendapatkan kehinaan di tengah-tengah manusia. Warriya wal batar wal khula wal khuyala wa ihtiqaril akharin. Demikian pula riya, sombong, meremehkan manusia yang lainnya, memandang orang lain dengan pandangan sebelah mata, meremehkannya. Ya, siapa kita? Sekali lagi, jangan pernah remehkan orang lain dong. Karena yang namanya takwa itu penilaiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi, jamaah sekalian, bisa jadi ada orang dari saudara kita yang biasa-biasa saja penampilannya, yang biasa-biasa saja ibadahnya, tapi subhanallah, rasa takutnya kepada Allah, rasa cintanya kepada Allah itu melebihi rasa cinta, rasa takut yang ada dalam diri kita, yang dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dibandingkan kita. Ya, sekali lagi, ketakwaan itu dinilai dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dinilai oleh manusia. Allah yang tahu itu. Allah yang tahu. Ini orang betul-betul bertakwa, ini orang betul-betul takut kepada saya, ini orang betul-betul cinta kepada saya. Yang tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu tentang diri kita, dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka mari belajar untuk jujur terhadap diri kita, jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, ya. Kemudian kata beliau, wa ghasyayan mawatin ar-riyab. Dan jauhkan dirinya kita dong, jauhkan dirinya kita dari tempat-tempat yang bisa menimbulkan prasangka jelek manusia. Itu penting tuh, untuk menjaga muruahnya kita, untuk menjaga harga dirinya kita di tempat-tempat, di lokasi-lokasi yang bisa menimbulkan sangkaan jelek manusia. Kita hindari, kita hindari, ya, tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat yang bisa mengundang suudzonnya manusia kepada kita. itu dihindari, ya, dihindari. Kenapa? Karena terkadang, ya, terkadang kita nggak memiliki maksud yang jelek, tujuan yang jelek, nggak ada sama sekali, ya, berpikiran ke arah jelek pun tidak ada sama sekali. Cuman karena kita berada di lokasi, di tempat yang bisa menimbulkan kecurigaan, sangkaan jelek manusia, maka itu bisa dijadikan oleh syaitan untuk menimbulkan kecurigaan. Ya jangankan kita, jamaah sekalian, istri Nabi saja, ya Sofia, itu ketika berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, setan dengan berbagai macam, ya, jeratannya itu masih meniupkan kepada hati para sahabat. Ya, ketika dua orang lihat, ditenangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaha Sofiyah, ini Sofiyah istri saya. Ya, subhanallah, sampai segitunya. Maka sekali lagi seorang muslim dan muslimah hendaknya memperhatikan perkara-perkara seperti ini. Walaupun kita enggak ada niat sama sekali, cuman kan pemikiran orang, sangkaan orang, siapa bisa tebak, jamaah sekalian? Ya kan? Kita enggak tahu. Ya, kita enggak tahu. Makanya dihindari tempat-tempat, lokasi-lokasi yang di situ bisa menimbulkan kecurigaan dan sangka buruk, maka dijauhi, subhanallah. Kemudian kata beliau melanjutkan poin yang ke-9, at-tamattu bi khisalir rujulah. Ya. Bersikap dewasa. Ya. Menjadi laki-laki yang sejati, jantan. Ya, subhanallah. Ini penting bagi seorang penuntut ilmu. Demikian pula untuk kita semuanya kaum muslimin. Ya, menghiasi diri kita, bersikap dewasa. Kata beliau, tamatta bi khisalir rujulati minasyaja'ati wasyiddatil ba'si fil haqq wa makarimil akhlaq wal badli fi sabilil ma'ruf hatta tanqati' dunak amalur rijal. Kata beliau, milikilah sikap kedewasaan, kejantanan. Ini penting. Ya, subhanallah. Ya, sikap kedewasaan. Minas syaja'ah, dari keberanian. Ya, keberanian. Tampilkan bahwa kita memang ini laki-laki. Ya. Laki-laki yang memang sudah dibentuk sedemikian rupa, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Ya. Wa syiddatil ba'si fil haqq, demikian pula tunjukkan, ya, ketegaran kita dalam perkara kebenaran. Jangan lembek. Ya, tunjukkan ketegasan dalam perkara kebenaran, catatannya di dalam perkara kebenaran. Ya. Harus tegas walaupun pahit kenyataannya. Ya, ucapkan kebenaran tersebut walaupun itu pahit. Dan ini telah disebutkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya jilid yang kelima halaman 159. Demikian pula Al-Imam Ibnu Hibban nomor hadis 2041. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulil haqq wa in kana murran. Katakanlah kebenaran tersebut, ucapkan kebenaran tersebut sekalipun pahit kenyataannya. Ya, ucapkan kebenaran tersebut. Ucapkan kebenaran tersebut walaupun pahit kenyataannya. Ya, makanya tentang kebenaran, ucapan kebenaran ini pun telah dipandu kita oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sidqu tumaninatun. Kejujuran itu akan mendatangkan kebenaran. Kejujuran tersebut akan mendatangkan ketenangan. Subhanallah. Dan sebaliknya, wal kadhibari batun. Kedustaan, kebohongan itu akan mendatangkan keguncangan dalam hati kita, akan mendatangkan dan membawa kegelisahan dalam hati kita. Ya, bagaimanapun dia sembunyikan, selama itu adalah kedustaan, kebohongan, niscaya enggak akan tenang hidupnya. Ya. Makanya berhias diri dengan ucapan-ucapan yang benar dalam perkataan kita akan mendatangkan ketenangan sebagaimana yang disebutkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang panjang ya. Termasuk dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an. Kata beliau ya, wa amarani an aqula al-haq wa in kana murran. Dan Nabi itu mewasiatkan kepadaku untuk mengucapkan ucapan yang benar walaupun pahit ya, walaupun pahit. Kenyataannya itu pahit untuk kita terima akibatnya. Tapi dikatakan dengan ucapan yang benar. Wa makarimil akhlak, demikian pula milikilah kata Syekh ya akhlak-akhlak yang mulia. Wal badli fi sabilil ma'ruf, bersungguh-sungguhlah di jalan kebaikan. Sungguh-sungguh dalam perkara kebaikan jemaah sekalian, jangan loyoh. Ya, selama itu dalam perkara kebaikan ya, membawa kebaikan dunia dan akhiratnya kita, maka mari kita memaksimalkan upayanya kita. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangatlah engkau dalam perkara-perkara yang bermanfaat, bermanfaat dunia dan akhirat. Dan jangan lupa untuk selalu memohon bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah. Kita selalu butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uk. Itu penting tuh. Ya. Kalau lagi loyo, kalau lagi kendor melakukan kebaikan, ingat hadis ini nih. Ingat hadis ini nih, dihafal kalau perlu. Ya, ihris ala ma yanfa'uk. Semangat kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam perkara-perkara yang memberikan kebaikan untuk kalian dalam kehidupan dunia apalagi akhiratnya kita. Sungguh-sungguh. Semangat. Ya, semangat. Jangan pernah menunda yang namanya kebaikan. Jangan pernah untuk meremehkan kebaikan, jangan pernah. Ya, karena kita enggak tahu, bisa jadi kesempatan untuk melakukan kebaikan tersebut tidak terulang lagi. Karena kita enggak tahu, bisa jadi kebaikan yang kecil menurut kita, sepele di pandangan kita, justru itulah yang menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kecil, amalan yang sepele dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sepele nampaknya di pandangan kita dan pandangan manusia. Tapi karena amalan tersebut bersumber dari niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun memberikan ganjaran pahala sesuai dengan apa yang berada dari ketulusan hati kita. Ya, ini jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itulah kebaikan-kebaikan yang akan menjadi modal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Ya teringat ya saudara kita ya Abu Aldo tuh alaihi rahmatullah. Ya masyaallah. Ya kita iri. Ya, itu orang-orang yang seperti demikian. Wallahu hasibu wala nuzaki alallahi ahadan. Ya, kebaikan-kebaikan ya kalau kita dapati, ada orang yang terkadang meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, meninggal dalam keadaan menuntut ilmu dan lain-lain sebagainya dari kematian-kematian yang semoga kita harapkan, itu semua adalah bentuk dari husnul khotimah. Ya, jadi okay, bisa jadi kesemuanya itu amalan-amalan kebaikan tersebut, amalan-amalan kebaikan tersebut akan menjadi penutup dari kehidupan seorang hamba di dunia ini. Makanya selalu kita bekali diri kita jamaah sekalian dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun bentuknya. Kemudian kata beliau, hatta tangkati dunak amalur rijal, sehingga terputus angan-angan orang lain untuk menyaingimu. Saingan dalam kebaikan itu yang terpuji. Ya. Subhanallah, berlomba-lomba dalam kebaikan itu yang terpuji. Bukan berlomba-lomba dalam sisi harta, pangkat, jabatan, bukan. Tapi yang terpuji itu adalah berlomba-lomba dalam urusan akhiratnya kita. Ya. Jangan sampai kita nyesal nanti kalau sudah mau mati baru sadar. Ya. Nanti kalau sudah ajal mau menjemput baru tersadarkan ternyata kita selama ini tertipu dalam kehidupan dunianya kita. Tertipu kita jemaah sekalian. Dipermainkan kita dengan syaitan. Sadar kita. Subhanallah. Kemudian kata beliau, wa alaihi, oleh sebab itu, fahdhar nawaqidaha. Berhati-hatilah kamu, waspadalah kamu dari sifat-sifat perusaknya. Kebalikan dari sifat-sifat yang tadi, dari keberanian, ketegasan dalam perkara kebenaran. Katanya, berhati-hatilah kamu dari sifat-sifat perusaknya. Min dha'fil ja'sh, pengecut, lawan dari keberanian. Pengecut, na'udzubillah. Ya. Wa qillati sabr, tidak sabaran. Ini akhlak yang jelek. Ya. Tidak sabaran. Baik dalam interaksinya terhadap keluarga, teman-temannya, pemerintahnya, ya, enggak sabaran. Ini sifat yang tercelah. Ya. Sabar. Enak, ya, menghiasi diri dengan kesabaran. Jangan menjadi orang-orang yang tidak sabaran, selalu tergesa-gesa, baik dalam ucapan dan perbuatan, sikap, ya, tidak sabaran. Na'udzubillah. Penting bagi kita semuanya. Ya. Wadha'fil makarim, berhati-hati juga dengan lemahnya moral. Ya, rendahnya akhlak kita. Hati-hati semua ini. Dan disebutkan oleh para ulama tentang akhlak ini, tentang adab ini, memang ada memang yang itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Memang sejak penciptaannya memang ditakdirkan oleh Allah demikian. Ada orang yang memang pembawaannya sejak kecil pemalu, sifatnya bagus. Memang sejak kecil pemalu. Ada pula yang disebutkan oleh para ulama akhlak dan adab tersebut yang didapatkan dengan usaha. Ya, salah satunya dengan belajar. Salah satunya untuk merubah akhlak dan adab yang jelek yang ada sama kita ini adalah dengan belajar agama. Dengan terus belajar dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama itu terjadi silang pendapat, mana sih yang paling bagus? Akhlak adab yang memang tabiat ataukah yang didapatkan dengan usaha? Itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mereka mengatakan yang bagus itu adalah akhlak yang diperoleh dengan usaha. Itu bagus karena dia berupaya untuk mendapatkannya. Dia berupaya untuk meraih dan mengubah akhlak-akhlak yang jelek yang selama ini berada sama dia. Dia berupaya untuk mengubahnya. Itu yang bagus. Jadi jamaah sekalian, pentingnya ilmu agama. Ya, selain dengan ilmu agama tersebut kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ya, ibadah yang didasari dengan ilmu itu enak. Agama itu mudah. Agama itu mudah. Allah enggak turunkan agama ini untuk menjadi beban keberatan buat kita. Tidak. Syaratnya apa? Ingin menjadikan agama kita itu mudah, ya ikuti saja Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah tuh agama, ya. Kemudian juga dengan ilmu agama tersebut akan menata akhlak dan adab seseorang. Subhanallah, ya. Penting, ya, dengan belajar, oh ternyata ini akhlak yang gak bagus, dia tinggalkan sedikit demi sedikit. Dan yang namanya perubahan itu butuh waktu, ya. Tadinya gak sabaran, ketika belajar duduk dalam majlis mendengarkan ceramah-ceramah, oh tahu dia pentingnya untuk ta'ani, untuk tidak terburu-buru, pentingnya untuk bersabar dalam segala kondisi. Yang tadinya gemar ya membongkar aib orang, ternyata dia belajar perkara ini perkara yang diharamkan. Ya, akhirnya berubah. Subhanallah. Enak ilmu agama itu. Ya. Enak. Kemudian kata beliau, ya, wa qillati sabri wa dha'fil makarim, jauhi, berhati-hatilah kamu dari sifat tidak sabaran, lemah moral, fa innaha tahdimul ilm. Semua perkara-perkara ini akan menghancurkan dan melemahkan ilmu yang ada pada kita. Ya. Dari sifat pengecut, tidak sabaran, lemah moral, itulah yang akan menghancurkan ilmu agama. Ya, coba kalau enggak sabaran menuntut ilmu agama, enggak akan berhasil. Ya. Jangan pernah mimpi belajar agama setahun, dua tahun, tiga tahun, kemudian berlagak seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semua pertanyaan-pertanyaan ingin dijawab. Ya. Ya, subhanallah. Butuh sabaran. Ada tuh di antara para ulama, ya, mulazamah sama gurunya, gurunya satu orang 20 tahun. Subhanallah. Sampai gigi gurunya itu, syekhnya itu copot semuanya. Dia masih duduk bersimpuh belajar di situ. Makanya disebutkan oleh para ulama, itu muridnya ini walaupun duduk jauh dan syekhnya ngomong, dalam keadaan syekhnya itu enggak punya gigi lagi, tahu dia apa yang diucapkan oleh syekhnya. Kenapa? Saking lamanya mulazamah, duduk menyabarkan dirinya menuntut ilmu agama. Ya, butuh kesabaran tuh ilmu agama. Coba kalau enggak sabar, ya belajar di Yaman tuh. Ya. Udaranya kalau bukan dingin, ya panas sekali. Tinggal pilih mau belajar di Yaman Selatan atau ke Yaman Utara. Dua aja musimnya, panas, panas sekali, ataukah dingin, dingin sekali. Tinggal pilih. Belum lagi cobaan ini dan itu. Kalau enggak sabaran, akan dia tinggalkan ilmu agama tersebut. Butuh kesabaran. Mendidik istri, mendidik anak-anak kita, demikian pula butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Ya, namanya wanita, lemah akalnya, kurang agamanya. Coba kalau seorang suami tergesa-gesa, dikit-dikit cerai, ya, ceraikan istrinya, nikah lagi, ceraikan lagi istrinya. Kenapa? Buah dari ketidaksabaran dalam mendidik istri dan anak-anak kita. Na'udzubillah. Ya, demikian pula tidak sabaran dalam berkawan, berteman, bersahabat. Dapat teman ini, ya, timbul perilaku yang gak bagus dari temannya karena kekhilafannya, gak sabaran, akhirnya ditinggalkan temannya tersebut. Dalam keadaan temannya baik, orang soleh. Ya, ini penting semuanya. Akhlak-akhlak yang jelek ini ditinggalkan semuanya, karena akan bisa merusak ilmu. Wa taqta'ul lisan an qaulatil haqq, dan kesemuanya pun akan mencegah, memutuskan lisan kita untuk mengucapkan kebenaran. Ini akibat-akibatnya ini semuanya ini. Kalau kita pengecut, tidak sabaran, lemah moral, akhlak, menghancurkan ilmu yang ada pada kita, akan mencegah dan menahan lisan kita untuk mengucapkan kebenaran. Wa ta'khudhu bi nasiyatihi ila khusumihi fi halatin talfahu bisamumiha fi wujuhi sholihin min ibadihi. Dan dengannya pula akan menyebabkan ia mudah untuk distir, diperalat untuk bertikai ketika disemprotkan racun-racun pada wajah-wajah orang soleh dari kalangan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah kita diadu domba. Kenapa? Karena bercokolnya sifat pengecut, kepada dirinya kita tidak sabaran, akhlak yang jelek, ya mudah. Ya jangan jamaah sekalian. Untuk orang-orang yang soleh dari kalangan hamba-hamba Allah, perlakukan mereka dengan baik. Ya, perlakukan mereka dengan baik. Mereka itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena satu kesalahan, ketergelinciran, kemudian kita menghabiskan kehormatannya, harga dirinya, na'udzubillah. Ya, manusia siapa sih yang tidak punya kesalahan, kekhilafan? Ini penting. Ya, jadi ini jamaah sekalian, memang bahasanya Syekh Bakar Abu Zaid ada rahmatullah, ini memang bahasa-bahasa yang tinggi, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau dalam kitab-kitabnya itu memang terkenal dengan bahasa-bahasa yang tinggi, yang mendalam sekali. Ya, berbeda dengan ungkapan-ungkapan Syekh Al-Utsaimin ada rahmatullah, Syekh Bin Baz, Syekh As-Sa'di ada rahmatullah, itu lebih mudah untuk dicerna, lebih mudah untuk dipahami. Ini kelebihan yang Allah berikan juga kepada beliau, Syekh Bakar Abu Zaid. Jadi memang betul-betul kata-katanya itu perlu untuk diperhatikan satu persatu. Kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau, dan itu memang diakui oleh para ulama. Dari kitab-kitab Syekh Bakar Abu Zaid ini memang kata-katanya masya Allah. Jadi ini jamaah sekalian, semoga ya memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya, memberikan pencerahan dan pengingat untuk kita semuanya untuk selalu berhias dengan hiasan yang satu ini, bersikap dewasa ya dalam setiap keadaan dan kondisi. Wallahu ta'ala alam. Ilahuna subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu fikum.